Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita berjumpa di masjid ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tujuan yang mulia insyaallah, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu yang terkait dengan keimanan kita, yang berkaitan dengan akidah dan manhaj kita. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berkahi apa yang kita pelajari dari ilmu tersebut dan menjadikannya ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kebaikan-kebaikan ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, semoga pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita pada pagi hari atau siang hari ini, dan menurunkan pula as-sakinah, ketenangan hati dan jiwa kita sehingga menjadi tentram dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini. Sungguh ini satu keutamaan yang besar di antara keutamaan-keutamaan al-ilmu, sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Quranul Karim dan mempelajarinya, berusaha memahami makna-maknanya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, sehingga menjadi tenang, tentram jiwanya. Dan juga akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para malaikat turun mengelilingi mereka karena ridha kepada mereka para thalabul ilm. Serta Allah ta'ala menyebut-nyebut mereka, Allah ta'ala puji mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia di atas langit sana. Ini keutamaan yang besar daripada di antara fadilah keutamaan al-ilmu. Di antaranya juga hadis yang sungguhnya masih bersambung dengan hadis tadi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka dia untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju surga. Maka tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya kita di majlis ilmu saat ini, dengan hadirnya kita di acara daurah ilmiah ini, Allah tunjuki kita jalan kebenaran, Allah tunjuki kita jalan yang hak, yang akan bisa mengantarkan kita sampai kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang ilmu dan keutamaannya tidak akan lepas dari berbicara tentang ahlinya, ahli ilmi, yaitu al-ulama. Dikarenakan begitu pentingnya pembicaraan atau pembahasan tentang al-ulama ini, sehingga kami mengangkat tema pada kesempatan daurah kali ini dengan tema mengenal ulama dan kedudukannya di tengah umat. Melihat karena kebanyakan dari kaum muslimin mereka tidak mengenal siapa ulama mereka sungguhnya. Mereka tidak tahu siapa-siapa ulama mereka sungguhnya. Ulama yang banyak dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga banyak dipuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ini kebanyakan manusia tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya. Ulama yang Allah Ta'ala perintahkan kita agar kita mentaatinya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri minkum, yaitu para ulama di antara kalian. Selain makna yang lain adalah al-umara, umara pemimpin atau penguasa, ditaati dalam perkara dunia, dalam perkara kaitannya dengan ketatanegaraan. Sedangkan ulama ditaati dalam perkara agama. Al-ulama yang juga Allah Ta'ala perintahkan kita agar bertanya kepada mereka tentang permasalahan agama kita, baik itu tentang akidah ataukah tentang fikih ataukah tentang akhlak, adab atau tentang manhaj. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yaitu al-ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam satu perkara kalian tidak tahu ilmunya, maka tanyakan kepada mereka. Juga al-ulama yang Allah Ta'ala perintahkan kita agar kita kembali kepada mereka dalam permasalahan-permasalahan yang menimpa umat ini, kaum muslimin. Adanya musibah-musibah yang menimpa mereka, fitnah-fitnah yang menimpa mereka, Allah Ta'ala isyaratkan dan perintahkan agar kita kembali kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf ada'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu latabatum syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka perkara berita tentang keamanan, berita yang menyenangkan dan mengembirakan mereka, atau datang kepada mereka berita tentang ketakutan, adanya musibah-musibah yang menimpa mereka, adanya fitnah-fitnah yang menimpa mereka, mereka selalu menyebarkannya ke sana kemari. Kalau sekiranya mereka mau mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama dan sahabat, tokoh-tokoh mereka, maka setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka kembalinya adalah kepada ahlul ilmi, ulil amri, di antara mereka adalah ulamanya. Kalau sekiranya mereka mau mengembalikan perkaranya kepada al-ulama, niscaya mereka akan mendapatkan jawabannya, akan diketahui permasalahan oleh para ulama, dan akan memberikan jalan keluar, solusi dari problem fitnah yang menimpa mereka. Kalaulah bukan karena karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali hanya sedikit saja yang tidak mengikutinya. Dikarenakan kebanyakan kaum muslimin mereka tidak mengenal siapa-siapa ulamanya, sehingga ulama yang demikian mulianya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan kaum muslimin tidak mendudukkan mereka sebagaimana kedudukannya yang Allah Ta'ala angkat derajat mereka pada derajat yang mulia. Bahkan sebagian mereka kaum muslimin mencela, mencaci, memaki ulama'nya, para ulama sunnah, ulama rabbani. Dan yang lebih disedihkan lagi, adanya pihak-pihak atau orang-orang yang mereka mengaku ahlu sunnah, mengaku sebagai salafi, akan tapi mulutnya, lisannya dikotori dengan celaan-celaan, cacian, dan melecehkan para ulama sunnah, ulama rabbani. Sungguh, ini adalah satu jinayah, kejahatan yang besar, terhadap para ulama, dosa terhadap mereka, dan sekaligus terhadap ilmu yang dibawa oleh mereka para ulama. Karena kalau ulama itu sudah dijatuhkan harga dirinya, sudah dijatuhkan wibawanya, maka siapa yang akan mengambil ilmu dari mereka? Siapa yang akan bertanya kepada mereka? Padahal Allah Ta'ala perintahkan akan bertanya kepada mereka. Siapa yang akan mengembalikan perkara kaum muslimin ini kepada mereka? Tentunya ini adalah suatu kejahatan yang besar. Waliyadubillah. Fanyabidin rahimani wa rahimakumullah. Ata'an fi ahli ilmi mencera al-ulama, ini adalah suatu perkara yang bukan sepele, perkara besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada mereka, sebagaimana dalam hadis Kudsi, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh saya umumkan, aku umumkan perang kepada dia. Dan orang-orang yang paling pantas untuk mendapatkan sebutan sebagai wali, wali Allah, adalah al-ulama. Maka barang siapa yang memusuhi ulama' sunnah, ulama' rabbani, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya, berarti dia telah memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bisa menghadapi perangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan juga ata'an fi al-ulama mencela ulama, ini sungguhnya adalah amalul jahiliyah, perbuatannya, kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang mereka senantiasa mencela Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh Hafidhahullah, beliau mengatakan, "Laisa minajin ata'an fi ahli ilm," bukan bagian dari agama mencela al-ulama, ahli ilm. "Walaysa min ad-din al-intiqas min aqdarihim, fal dhalika min 'amal al-jahiliyah," dan bukan bagian dari agama pula merendahkan, melecehkan kedudukan mereka, bahkan ini adalah perbuatannya ahlul jahiliyah. Nas'alullah salamah. Dan juga ata'an fi ahlil ilmi, ini kebiasanya ahlul ahwa, kebiasanya ahlul bid'ah, hizbiyun. Biasanya mereka adalah mengkritisi para ulama sunnah, mencela dan menjatuhkan kewibawaan mereka di mata umat. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, yang maknanya, barang siapa yang merendahkan, melecehkan kedudukan ulama yang mustaqimin alal haq, yang tetap istiqomah di atas al-haq, ini tidak akan keluar Jadi salah satu dari tiga macam orang. Yang pertama kata beliau adalah munafik. Seorang munafik yang jelas kenifakannya. Maka pasti mereka akan membenci dan melecehkan ulama. Yang kedua adalah orang fasik. Yubidul ulama, mereka benci kepada para ulama karena para ulama senantiasa mencegah mereka dari kefasikan mereka. Dan macam orang yang ketiga adalah hizbiyun dalun. Yubidul ulama, mereka benci kepada para ulama li'annahum la yuwafiquna ala hizbiyatihi wa afkarihil munharifah. Karena para ulama tersebut tidak menyetujui, tidak sepakat dengan mereka dalam hizbiyahnya mereka dan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat. Ini kebiasaan mereka hizbiyun. Wallahu ta'ala alamun biswab. Walhamdulillah. Al-Ustaz Ustazuna Muhammad Umar Sawit hafizahullah telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya saya tidak pantas untuk berpanjang kata pada kesempatan sambutan kali ini. Yang terakhir, saya mengucapkan jazakumullah khaira kepada segenap pihak yang turut serta andil dalam terlaksana acara doroh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita dan menjadikannya sebagai amalan saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.